Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yawmiddin. Yaqulullahi tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu 'azza min qaila: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani wa akhwat fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam. Baik, sebelum kita mulai, mohon agak maju. Ya, jangan mencar-mencar jauh-jauh. Tolong maju-maju. Enggak apa-apa, yang ngaji 5 orang tetap ngaji. Ya, mau ngaji 5, 10 orang ngaji. Fadhol, yang di belakang yang sender-sender biar gak ngantuk, biar gak tidur, maju ke depan. Fadhol, barakallahu fik. Ya, jangan gengsi, kalau ngaji jangan gengsi, maju semua. Ah, masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kalau mau senderan ngambil bantal, enak sambil tiduran. Naam, jazakum Allah khair. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Usul Sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Qala Syekh hafizahullah taala dalam pembahasan ijtinabul bid'ah wal hadru minha, menghindari dari perkara-perkara baru dalam urusan agama dan berhati-hati dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Qala hafizahullah taala, ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات وكل بدعة فهي ضلالة. أخذها من الحديث: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كتاب ممهن قبل الله سبحانه وتعالى. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita kepada kami dan antum sekalian untuk kita senantiasa bisa berpegang kepada Al-Quran dengan kitabullah wa tajannubil bid'ah, dan menghindarkan diri kita dari perkara-perkara baru dalam urusan agama, wasyubuhat wasyahawat, dari perkara-perkara syubuhat dan perkara-perkara syahawat. Sesungguhnya perkara bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu bid'atin fa hiya dhalal. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Akhadha min al-hadith, yang mana ini diambil dari potongan hadith. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal. Berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. Karena setiap perkara yang baru itu dinamakan dengan bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. فَكُلَّ بِدْعَةٍ صَغْرَتْ أَوْ كَبْرَتْ هِيَ الضَّلَالَ لَا شَكْ. Setiap perkara baru atau yang disebut dengan bid'ah itu, kecil ataupun besar, dia tetap menjurus kepada kesesatan. Ya, yang namanya bid'ah itu, kecil ataupun besar, semuanya menjurus kepada kesesatan, dan ini tidak diragukan lagi. Naam. Jadi tidak ada istilahnya bid'ah yang kecil atau bid'ah hasanah wala bid'ah sayyi'ah. Ya. Ada orang yang membagi bid'ah itu menjadi dua. Bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara-perkara baru, ya, yang disebut dengan bid'ah tadi adalah sesat. Naam. Bagaimana dengan perkara salat tarawih? Nah, salat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Dan ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Mereka mengatakan dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari pertama Ramadan beliau salat bersama para sahabatnya, di hari kedua beliau keluar, dan di hari berikutnya Rasulullah tidak keluar sampai beliau wafat. Ya. Yang pada akhirnya sahabat ketika itu salat tarawih secara sendiri-sendiri. Sahabat tarawihnya ketika itu sendiri-sendiri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki inisiatif. Sepeninggal Rasulullah SAW, beliau memiliki inisiatif mengumpulkan sahabat di bawah satu imam ketika salat tarawih. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Ya? Senikmat-nikmatnya bid'ah itu adalah perkara yang ini, kata Umar. Dalil ini yang dijadikan sandaran, landasan, pijakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu dibagi menjadi dua, yaitu dalilnya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Naam. Apakah sholat tarawih secara berjamaah bid'ah? Hah? Bid'ah apa enggak? Apa? Lo kenapa? Rasulullah berjamaah. Tapi kan dua kali. Selanjutnya di rumah. Hah? Nah, masih ragu modelnya. Antum. Sholat tarawih berjamaah bid'ah. Loh kenapa? Ayo, ahsantum, barakallahu fiik. Ya. Jadi segala sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah itu bukan bid'ah. Ya. Segala sesuatu yang sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah itu bukan bid'ah, walaupun cuma sekali. Dan Rasulullah kenapa beliau tidak keluar di hari berikutnya? Karena Rasulullah khawatir nanti salat tarawih ini akan diwajibkan oleh Allah, dan dianggap itu sebagai sesuatu yang memberatkan umatnya, maka Rasulullah salat tarawih di rumah. Ya. Salat tarawih secara berjamaah bukan bid'ah. Tapi dalil ini yang dipakai oleh orang-orang yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nah. قال فكل بدعة صغرت أو كبرت هي الضلالة لا شك ومن قال غير هذا فقد خالف النص فقد خالف النص الواضح الجلي. Setiap bid'ah yang kecil ataupun yang besar semuanya sesat dan ini tidak diragukan lagi. Dan barang siapa yang mengatakan yang selain itu, maka sesungguhnya dia telah menyelisihi nas, dalil, dalil qat'i, ya, dalil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah SAW yang sudah jelas dan gamblang. Khalafa hadhihi al-kulliyah allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi semua, ya, segala sesuatu yang telah diucapkan, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yukhatibu biha fi jall khutbihi aw kulliha. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan amma ba'd fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Al-hadith rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali di khutbah-khutbah beliau selalu mengatakan amma ba'd. Kemudian setelah itu fa inna khairal hadithi kalamullah. Sebaik-baik ucapan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan itu dinamakan dengan al-bid'ah. Wa kullu bid'atin dharar. Dan setiap yang namanya bid'ah itu pasti dan pasti mengajak kepada kesesatan. Hadza fi sahih Muslim min hadits Jabir. Ini di dalam sahih Muslim dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadhihi khutbatun Nabi alaihi salatu wassalam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadabahu wa ala sawtahu wa ihmarra wajhahu ka'annahu mundhirun jaysh يقول صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام. Dan di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, ya, dan ini perlu dijadikan sebagai pijakan atau landasan atau perlu kita garis atasi, ya, bukan garis bawah tapi garis atas kalau kita bahasa Arab. Kita perlu garis atasi, ya, yang menjadi kebiasaan dari khutbah Rasulullah ketika menyampaikan tausiah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika Rasulullah berkhutbah ishtadda ghadabahu wa ala sawtahu, di antara kebiasaan Rasulullah ketika berkhutbah suaranya meninggi, ya, beliau suaranya keras dan wajahnya merah seakan-akan beliau adalah seorang panglima perang, ya, panglima perang. Bisa dibayangkan seorang panglima perang dia harus seperti apa sosoknya, ya, dalam keadaan genting di medan pertempuran yang berhadapan dengan musuh. Apa kemudian seorang panglima perang dia dibangun di bawah sebuah seorang leadership, seorang pemimpin yang lembek, ya, lemes, atau mungkin agak sedikit lebay, ya, bagaimana pasukannya? Kalau seandainya seorang panglima perang modelnya seperti itu, ya, di sini disebutkan Rasulullah ketika berkhutbah ka'annahu mundiru jaysh. Rasulullah ketika berkhutbah seakan-akan beliau adalah seorang panglima perang, ya, panglima perang yang suaranya tinggi keras, ya, wajahnya memerah dengan suara yang lantang yang tegas. Nah, tidak kemudian khutbah ataupun ceramah dibuat dengan, yaitu dengan senda gurau. Khutbah atau ceramah dibuat dengan metode-metode, dengan gaya bahasa yang mengundang orang untuk menjadikan mereka tertawa. Naam, bahwasanya al-khutab, ya, khutbah-khutbah itu dibangun di atas pijakan-pijakan yang kita harus berjalan sesuai dengan koridor syar'i. Menyampaikan ayat Al-Quran dan menyampaikan hadis Rasulullah itu harus dengan tegas dan jelas. Jangan ceramah dibuat model-model, ya, model berbagai macam orang, beda orang beda model, nah, beda metode. Sedangkan metode yang dibangun oleh Rasulullah, beliau berdakwah atau mereka ketika Rasulullah berkhutbah seakan-akan beliau adalah seorang panglima perang. Naam, alaihi salatu wassalam. لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة. Kenapa Rasulullah ketika berkhutbah beliau dengan lantangnya, dengan tegasnya, seakan-akan beliau seorang panglima perang? Dalam khutbahnya beliau selalu membawakan hadis beliau, amma ba'd fa inna khairal kalami kalamullah. Ya, sebaik-baik ucapan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau bawakan dengan lantang, dengan tegas. Kenapa? Karena bahayanya dari perkara-perkara baru dalam urusan agama, sehingga beliau perlu memperingatkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjatuh dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Wa hiya dalalatun, karena perkara-perkara baru itu adalah perkara-perkara yang menyesatkan. Wa man yaqulu bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah hadha mukhalifun musadimun li hadhihi al-kulliyah as-sadiratu amman la yantiqu 'anil hawa. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya di sana ada bid'ah hasan, sesungguhnya orang ini bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang tersebut berbenturan dengan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, yaitu ucapan yang muncul dari seseorang yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuh. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, bagaimana ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mana ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, sebuah petunjuk? Apakah ada orang-orang yang mereka mencoba untuk menentang dari ucapan atau wahyu Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan bahwasanya bolehlah kita melakukan perkara-perkara yang baru, yang penting kan baik. Selama perkara itu perkara yang baik, berbau agamis, labas, boleh. Nah, sesungguhnya ini semua bertentangan atau bertabrakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibangun atau wahyu yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'al asaf asyadid, ya, yaitu perkara yang sangat disayangkan. Wa minhum man yuqassimu al-bid'ah ila wajibat wa mustahabbat wa makruhat wa muharramat, yani al-ahkam al-khamsah. Ada di antara mereka yang membagi perkara bid'ah itu menjadi lima dari perkara-perkara hukum-hukum syariat. Ya, ada yang mengatakan perkara bid'ah, ada yang perkara yang wajib, mustahab, ada yang makruh, ya, ada yang muharram. نعم. وهذا غلط. فإن الواجب لا يثبت إلا بالدليل. Sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang keliru. Segala sesuatu ketika seorang di dalam menegakkan urusan agama, dia harus berpijak dengan dalil yang jelas. Ya. Janganlah seorang dia berbicara, dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang mengatasnamakan agama, kecuali dia harus berpijakan dengan dalil yang kuat, yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فَإِذَا ثَبَتَ مَا يُسَمِّيهِ بِدْعَةٌ بِالدَّلِيلِ الْمُوجِبُ فَهَذِهِ لَيْسَ بِدْعَةٌ. Ya, kalau ada keterangan, ya, yang menunjukkan bahwasanya pernah suatu perkara dikerjakan oleh Rasulullah atau oleh para sahabatnya, ada keterangan, dalil, ya, maka janganlah kita mengatakan perkara ini adalah perkara bid'ah. Ya, seperti tadi, salat tarawih dengan berjamaah bukan perkara bid'ah. Atau mengumpulkan firman Allah, kalam Allah di dalam satu mushaf, yang mana ini juga mereka jadikan sebagai dalil, sebagai pijakan, bahwasanya mengumpulkan mushaf dalam satu kitab itu merupakan bid'ah, karena dalam zaman Rasulullah itu tidak ada. Ya, dalil ini pun yang dijadikan pijakan oleh orang-orang yang membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah. Di antaranya mengumpulkan kalamullah dalam satu mushaf mereka anggap adalah perkara bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki para jurutulis. Ya. Rasulullah itu memiliki sahabat yang mereka tugasnya adalah sebagai jurutulis. Ada di antara mereka yang tugasnya menulis yaitu dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk ditulis. Kenapa? Untuk membedakan mana dari firman Allah dan mana dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu mushaf itu perkara yang bid'ah? Tidak. Ya? Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Baik. Wa idza thabata bid dalil alladhi yufidu istihbab falaysat bi bid'ah hadhihi sunnah. Kalau di sana ada perkara-perkara yang menunjukkan dari perkara-perkara yang dianjurkan, dari perkara-perkara mustahabbah, ya, maka ini bukan perkara bid'ah, tapi ini adalah perkara sunnah. Hadhihi sunnah laysat bi bid'ah. Ini adalah perkara sunnah dan bukan perkara bid'ah. Ya, perkara-perkara mustahabbah itu perkara-perkara yang ditekankan, yang dianjurkan untuk seseorang beramal dengannya. Ini bukan perkara-perkara bid'ah, bahkan ini adalah perkara sunnah. فالتقسيم هذا غلط يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. Adapun orang-orang yang mencoba untuk membagi-bagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah dan sebagainya, ini perkara-perkara yang salah dan keliru bagi mereka, ya, pemahaman yang keliru. Qala wa min usul sunnah tarkul khusumati wal julus ma'a ashabil ahwa. Dan di antara pokok-pokok usul sunnah yang dibangun oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad mengatakan tarkul khusumati wal julus ma'a ashabil bid'ah atau ashabil ahwa. Dan di antara pokok-pokok usul sunnah yaitu kita meninggalkan untuk kita berbantah-bantahan dan duduk dengan orang-orang ashabul ahwa. Ya'ni la tukthiru min al-jidal. Jangan kalian banyak berbicara, berdebat dengan orang-orang ashabul ahwa. La tukhasimu illa fil mawqi'i alladhi tara fihi al-fa'idatu liman yatlubuha. Jangan kalian berdebat, berjidal dengan orang-orang ashabul ahwa kecuali di suatu tempat di mana dibutuhkan, ya. Atau kalian melihat bahwasanya ini masih ada sisi maslahatnya untuk kita memberikan faedah kepada orang tadi. Tapi kalau seandainya cuma sekedar debat kusir yang tidak ada ujung ketemunya, ya. Cuma sekedar berbantah-bantahan, sekedar umpatan-umpatan ataupun cacian-cacian, ya. Maka tinggalkan, jangan duduk berbantah-bantahan dengan orang-orang tadi. Berjidah, ya. Duduk dia bisa jadi duduk bertemu tatap muka langsung atau dia lewat dunia maya. Ya. Dunia maya sama duduknya. Ya. Antara orang yang berbicara dengan lawan berbicara juga duduk. Sama-sama menghadapi komputer, duduk mereka. Sama. Maka kalau seandainya kita melihat bahwasanya orang ini sudah tidak ada sisi kebaikannya, sudah tidak bisa diharapkan ke suatu kebaikan, ya, maka tinggalkan. Ya, tarkul khusumati wal julusi ma ashabul ahwa. Tinggalkan untuk kita tidak duduk berbantah-bantahan dengan orang-orang ashabul ahwa. Ya. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala naam insanu yuridu yunakishak liyasilu ila al-haq ta'akkadta minhu. Tafadhal. Kalau seandainya orang duduk dia ingin mendapatkan satu faedah, ingin mendapatkan satu kebenaran, maka labas untuk kita duduk dengan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajaklah mereka berjidal, berdialog dengan cara yang baik. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka berdialog dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, ajaklah manusia, berdakwalah kalian di jalan Allah. Kalau mengajak manusia kepada jalannya Allah itu dengan cara yang baik, lemah lembut. Bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kalau kita menyuruh manusia kepada jalannya Allah itu dengan cara yang baik, ya, wal mau'idatil hasanah, dengan mau'idah yang baik. Naam. Bukan kemudian duduk berbantah-bantahan, saling mencaci maki, yang satu fanatik dengan tokohnya, yang lain fanatik dengan tokoh yang digandrunginya. Ya, saling berbantah-bantahan. Tidak ada ujung ketemunya. Yang satu bersikeras dengan sikapnya yang keras, yang satu bersikeras dengan sikapnya yang kaku. Maka tidak akan pernah ketemu, ya, bagaikan air dengan minyak yang tidak akan pernah bersatu. Nah, jadi kalau kita hendak menyeru manusia kepada jalannya Allah, sebagaimana ini adalah anjuran perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati al hasanah. Serulah manusia, ajaklah manusia, da'wahi manusia kepada jalannya Allah bil hikmah, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik, lemah lembut. Wal mau'izatul hasanah. Sentuh hati manusia itu dengan mau'izah yang baik. Ya. Sentuh manusia itu dari sisi hatinya. Dengan mau'izah, dengan kelemah lembutan, dengan tutur kata bahasa kita yang baik. Kalau kita bertatap muka dengan orang tadi secara langsung, tunjukkan penampilan hai'a dari kita dengan penampilan yang baik, dengan pakaian yang baik, ya, dengan mimik wajah yang baik, tutur kata yang bagus, intonasi kalimat-kalimat yang tidak meninggi. Ini semua akan menjadikan orang akan tersentuh hatinya. Tapi ketika seorang berbicara dengan dari cara dia berpakaian sudah arogan, ya, pakaiannya arogan. Mungkin pakai celana pendek, ya, pakai kaos bola, walaupun pakai baju yang apa, nggak ada tangannya. Nah, kemudian ngajak orang debat, orang sudah nggak simpatik. Ini orang ngomong agama tapi penampilannya kayak preman, ya. Terus saudara ngaca dulu, ya. Tapi kalau seandainya seorang datang dengan penampilan yang baik, dengan pakaian yang bagus, ya, dengan tutur kata, dengan hai'ah, dengan penampilan, dengan wajah, mimik yang bagus, tutur katanya lemah lembut, orang akan tersentuh. Dengan akhlak yang baik ini orang akan tersentuh. Tapi kalau akhlaknya sudah buruk, orang sudah antipati. Orang sudah antipati melihat akhlaknya buruk, tutur katanya kasar, tutur katanya jelek, ya, jorok. Lebih-lebih dengan penampilan yang arogan, orang sudah enggak simpatik. Walaupun dakwah yang disampaikan benar, orang enggak simpatik. Ya, sekali lagi, walaupun yang dibawakan Al-Qur'an, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, tapi kalau seandainya dia membawakan dengan penampilan yang tidak baik, orang enggak simpatik. Ya. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada barang siapa saja yang dia mengemban misi dakwah, hendaklah dia itu berkata, bertutur kata dengan cara yang baik. Wal mau'idatul hasanah. Al mau'idah yang bisa menyentuh hati seseorang. Cobalah sekali-kali kita ini memberikan mau'idah, memberikan ceramah kepada orang lain yang bisa membuat orang lain menangis. Ya? Pernah enggak kita mungkin duduk dengan orang berbicara dari hati ke hati, menjadikan hatinya tersentuh dan dia menangis? Ya, jangan jadi orang sudah merasa paling benar, kemudian pokoknya apa yang disampaikan oleh dia mau diterima nggak diterima urusan belakang, yang penting saya sampaikan hujjah. Ya, saya berbicara qala Allah wa qala Rasul wa qala sahab, tapi anda tidak mendengarkan, apa yang salah? Yang salah adalah dari tutur kata yang tidak baik, intonasinya mungkin nggak baik, atau mungkin mukanya sebagai seorang yang mujrim. Ya, nah, Allah memerintahkan kepada kita wal mau'idatil hasanah. Mau'idah hasanah, mau'idah yaitu ceramah-ceramah yang bisa menyentuh hati seseorang. Ya. Sentuh hati seseorang. Kalau hatinya sudah tersentuh, fa insyaallah hidayah akan datang. Hidayah dibagi menjadi dua. Hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik min Allah tabaraka wa ta'ala. Hidayah taufik itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hidayatul bayan, hidayatul bayan, kita sesama manusia menyampaikan, memberikan solusi, petunjuk kepada orang lain supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ya, tapi semua ini tidak lepas dari hidayatul taufik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Talib. Rasulullah mengharap kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang akan dijadikan sebagai hujjah di hadapan Allah. Ya, mengharap pamannya untuk bisa masuk Islam. Tapi tetap Abu Talib tetap pada pendiriannya, pendirian dari agama bapak moyangnya. Ya, sehingga Allah turunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaklah kita bisa mengemban misi-misi dakwah dengan cara yang baik, dengan penampilan-penampilan yang baik, hiasi diri-diri kita dengan akhlak yang mulia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Dahulu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Ya. Sehingga ditulis beberapa kitab dari kalangan kitabnya para ulama mutaqaddimin. Di antara kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yaitu dengan judul Akhlaqul Ulama. Akhlaqul Ulama. Ya, akhlaknya seorang alim. Seorang alim ini dia harus memiliki akhlak yang mulia. Nah, sehingga perlu di sana ditulis, yaitu beberapa kitab yang menerangkan tentang akhlaknya seorang alim. Seorang yang memiliki ilmu, maka dia harus memiliki akhlak yang mulia. Dia harus bisa menjaga dirinya dengan baik. Cara berpakaiannya, cara tutur katanya, cara penampilannya, cara bergaul dengan manusia dan sebagainya, semuanya harus dilandasi dengan pijakan akhlak yang mulia. Tapi kalau seandainya ada dia, ada seseorang yang disandarkan bahwasanya dia sebagai seorang alim, tapi dia tidak bisa menjaga dirinya dengan baik, tidak bisa menjaga cara berpakaiannya dengan baik, cara berpakaiannya tidak menunjukkan dia sebagai seorang alim, tidak menunjukkan pakaian-pakaian yang ala sunnah, bahkan pakaian-pakaian yang banyak dipakai oleh orang-orang kafir, ya, atau dia mungkin bangga dengan mengenakan pakaian-pakaian orang-orang kafir, ya, ini semua berpengaruh terhadap diri sosok seorang alim. Dari sisi berpakaian itu sudah menjadikan nilai plus atau minus, itu dari sisi pakaian sudah ketahuan. Oh, dia seorang alim, masya Allah, ilmunya masya Allah luar biasa, ya, lehnya panjang, jenggotnya panjang, tapi celana pendekan, kemudian duduk di pantai, hah, menikmati pantai dia. Wah, ada alim ya, akhi, jangan melihat pakaiannya, ini orang alim. Dan ini ada, ya, ada dari salah seorang, ya, mudir atau mudaris dari salah satu jami'ah yang ada di Jakarta ini, ya, beberapa tahun yang lampau, dia berkunjung ke salah satu ma'had di Surabaya. Orangnya jenggotnya panjang, masya Allah. Naam, fanahsibuhu wallahu alam, katanya ahlus sunnah, fa insyaallah ahlus sunnah. Naam, ketika dia berkunjung ke Surabaya, dia pakai dasi, pakai celana panjang, bajunya dimasukkan. Berkunjung ke ma'had-ma'had yang notabene yaitu ma'had-ma'had yang mereka mengatasnamakan ma'had ahlu sunnah. Nah, datang orang tadi memberikan beberapa kalimat tausiah nasihat. Nah, kemudian bertanya sebagian dari teman-teman, ya, loh, ini katanya ahlu sunnah, kok pakai dasi? Hah? Loh, antum jangan lihat pakaiannya, ini orang alim. Jangan dilihat pakaiannya, ya, ini orang alim. Nah, tayyib, seorang alim dia tetap harus menjaga dirinya dengan baik, ya, menjaga pakaiannya, menjaga tutur katanya, dan menjaga pergaulannya, ya, menjaga pergaulannya. Dan ini masuk dari apa yang digariskan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, dan menghindari di antara usul ahlu sunnah tarkul khusumati wal julusi ma'ashabul ahwa. Di antara pokok prinsip ahlu sunnah itu adalah tidak berbantah-bantahan dan tidak duduk ini juga bergaul, pergaulan harus dibatasi, jangan semua orang diajak bergaul, semua orang yang datang, semua orang yang berkenalan, semuanya dianggap teman. Nah, tidak ada batasan-batasan syar'i yang ditegakkan, ya, tetap seorang yang dia disandarkan pada dirinya sebagai seorang alim, dia harus menjaga akhlaknya dengan baik, dengan mulia, sehingga di kalangan para ulama ahlul hadis, ulama ahlul hadis, dia akan melihat seorang rawi juga dari sisi akhlaknya, ya. Oh, orang ini dinyatakan dia seorang rawi, dia perawi hadis, tapi ternyata dia seorang pendusta, tutur katanya tidak bisa dipegang dengan benar, dia suka berdusta, khalas, matruk, orang ini ditinggalkan, dan dia masuk dalam kategori orang-orang yang du'afa, lemah periwayatannya. Kenapa? Senang berdusta. Ya? Padahal mungkin dia membawakan beberapa riwayat hadis sahih. Silsilah sanadnya dia mungkin benar. Tapi mungkin karena sudah dicap, dilabeli sebagai seorang pendusta, maka di antara kehati-hatian para ulama ahlul hadis, mereka tidak berani mengambil riwayat dari orang-orang yang sudah mereka ini dicap sebagai seorang pendusta. Khawatir nanti dia meriwayatkan hadis dhaif, dia katakan sahih. Ya? Naam. Atau mungkin dari ada di antara mereka yang mereka berdusta, ya, hila atau mungkin mudallis dengan cara yaitu menipu, tapi tipuan-tipuan muslihat yang orang samar tidak mengetahui bahwasanya ini adalah tipuan. Ya, contohnya dia hendak menangkap seekor ayam, ya, karena enggak bisa ditangkap, dibohongi dikasih jagung. Datang ayam ditangkap. Ini termasuk mudallis. Ya. Naam. Atau mungkin dia seorang perawi hadis. Seorang perawi hadis kemudian dia kencing di pasar. Ya, kencing di tengah jalan. Atau mungkin dia atau mungkin dia makan di tengah pasar dengan berjalan. Ya. Orang ini seorang perawi hadis tapi dia makan di pasar dengan berjalan. Orang akan melihat ini orang kenapa? Ya. Dari sisi-sisi akhlak semacam ini periwayatannya bisa ditaifkan. Ya. Kenapa? Karena akhlaknya tidak dijaga. Nah, maka ikhwani wa akhwati billah azzani Allah wa iyyakum, hendaklah kita ini senantiasa menjaga akhlak kita, menjaga tutur kata kita, menjaga penampilan kita, menjaga cara pergaulan kita. Ya, pergaulan di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ya, harus kita memiliki yaitu filter proteksi diri yaitu berupa keimanan. Jangan semua orang yang berteman di dunia maya dijadikan teman. Ya. Semuanya digabung, dicampur jadi satu. Naam. Maka hendaklah kita di sana ada proteksi diri di dalam perkara kita bergaul dengan manusia. Qala hafizahullah ta'ala, amma insanun yuridu an yughalita aw an yusari'a aw an yughaliba hadha la tujadilu hadha min al-mara'i al-madhmum wa min al-khusumati fi ad-din al-khusumati al-madhmuma. Kalau kita duduk berjidal dengan orang-orang yang mereka ini senang memutarbalikkan fakta, mereka cuma ingin berbantah-bantahan, ingin menang-menangan, siapa yang paling menang, ya, apakah saya bisa mengalahkan orang ini dari dengan berbagai cara? Kalau cuma sekedar menang-menangan, siapa yang menang, siapa yang kalah, hadza la tujadil. Orang-orang semacam ini jangan diajak berjidal. Ya, orang-orang semacam ini jangan diajak berjidal, jangan diajak berdialog. Kenapa? Kita akan membuang energi positif kita, terbuang percuma. Sudah capek-capek kita mungkin ngetik, nulis, disampaikan hujjah, dalil, perkataan para ulama, ya, tetap dia tidak mau terima, ya. Atau mungkin ketika kita duduk bersama orang tadi, duduk kita menyampaikan dalil hujjah kepada dia, dia tetap pada pendiriannya. Capek deh. Iya. Jangan kita membuang energi positif kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau dilihat orang ini sudah tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama." Kalau kalian berdialog dengan orang-orang yang mereka ini tidak ada, orang-orang yang bodoh. Wa idza khatabakumul jahilun. Kalau kalian berbicara dengan orang-orang yang bodoh, yang mereka ini sudah tidak ada harapan untuk diperbaiki, qalu salama. Ucapkan assalamu alaikum. Selesai. Ya. Oh, orang ini ngeyel. Ngotot. Dijak ngomong, dikasih dalil Al-Qur'an, dalil sunnah, kemudian perkataan para sahabat, perkataan para ulama, dia tetap ngotot. Ucapkan assalamu alaikum, Pak. Assalamu alaikum. Sampai di sini, Pak, ya. The end. Ya. Ngapain ngotot? ujung-ujungnya apa? Berantem. Terus pasti. Ya. Sana ngotot, sini ngotot. Kurang ajar orang ini. Pak, tak tempelin sama apa? Nah, tayib, daripada berantem, asan khalas tinggalkan. Wa idza khatabakum al-jahiluna qalu salam. Jika kalian berdialog dengan orang-orang bodoh, ucapkan assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Nah. Qala fala tukhasimu wa la tumaru barakallahu fikum. Janganlah kalian ini yaitu berbantah-bantahan dengan orang-orang yang cuman sekedar atau mereka ini tidak menginginkan kebaikan sama sekali. Ya. Berbantah-bantahan ingin menang-menangan, siapa yang menang, siapa yang kalah, ya. Mau berlomba. Maka janganlah kalian berjidal dengan orang-orang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kalian semua. Wal hakim yad'u al-umuru fi mawdi'iha. Faman yahtaju ila an tuzila anhu al-syubhah fabayyin lahu. Seorang yang bijaksana, ya, seorang yang bijaksana adalah seseorang yang bisa menempatkan diri, memposisikan diri dengan baik. Wal hakimu yad'u al-umuru fi mawdi'iha. Seorang yang bijaksana itu akan dia memposisikan diri dan akan menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Faman yahtaju ila an tuzila anhu asyubah fabayyin lahu. Barang siapa ada di antara mereka yang ingin menghilangkan syubhat dari orang-orang tadi, ya, orang ini masih ada kebaikan, saya ingin menyampaikan kebaikan pada dirinya, berharap kebaikan atas dirinya, maka terangkan kepada orang tadi tidak mengapa. Bil akhdi wal rad, ya, bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ya, kita mencoba untuk mengambil ucapan dia seperti apa, kemudian kita bantah ucapan dia, dibantah dengan cara bagaimana? Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dia dengan cara yang baik. Ya. Nah, ini adalah metode untuk kita memberikan pengertian kepada orang-orang yang kita ingin kita mengharapkan kebaikan kepada mereka. Siapa yang tidak mengharapkan kebaikan kepada orang lain? Semua dari kita punya keinginan yang sama, memiliki cita-cita yang mulia yang sama, mengharapkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Kita mungkin mencoba untuk mendakwai keluarga kita. Kita mencoba untuk mendakwai teman-teman kita, kerabat kita, tetangga kita, penguasa kita. Ya. Tapi tentunya sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ajak mereka berdialog dengan cara yang baik. Ya. Gunakan metode-metode yang tidak bersinggungan dengan orang lain. Kalau kita berbicara dengan orang tua kita, bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya itu tetap berlaku. Jangan mentang-mentang dia berprinsip bahwasanya kami ahlus sunnah di atas al-haq. Nahnu alal haqq wa hum alal batil. Kami di atas kebenaran dan mereka di atas kesesatan. Maka siapapun mereka akan kita terjang. Enggak seperti itu. Ya. Batasan-batasan koridor syar'i tetap ditegakkan. Seorang anak adabnya kepada orang tua bagaimana? Tetap ditegakkan. Ya. Jangan kemudian orang tuanya mungkin masih kafir. Ah, ini orang tua kafir. Biarin. Enggak usah digubris, wala enggak usah dia. Enggak boleh. Dalam Al-Qur'an kita tetap diperintahkan untuk mempergauli orang tua kita walaupun mereka orang yang kafir. Pergaulan dari sisi duniawiyah, bukan dari sisi ukhrawiyah. Atau mungkin orang tua kita sebagai seorang ahlul ahwa, seorang musyrik wal iyadu billah, seorang mubtadi'. Apa kemudian kita semena-mena? Ya? Apa kemudian kita semena-mena? Orang tua saya sebagai seorang penyembah kuburan, orang tua saya seorang ahlul bid'ah. Ya? Bagaimana sikap saya sebagai seorang anak? Dan sikap kamu sebagai seorang anak, ya sebagai seorang anak. Ya. Sebagai seorang anak. Wa la takul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima aw qawlan ma'nam qawlan karim. Jangan kamu mengatakan ah. Jangan kamu membentak orang tua kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. ucapkanlah dengan kalimat-kalimat yang lembut, tutur kata yang lembut. Wahfud wahfud lahum janah adzul minar rahmah. Lemah lembutlah. Rendahkanlah diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kedua orang tua kalian dengan penampilan yang baik. Wahfud lahum janah adzul minar rahmah. Rendahkan diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian dengan penuh kasih sayang. Kemudian Allah ajarkan, ucapkanlah, doakanlah mereka. Ya, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah dosa-dosa mereka, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Ini adalah adab Islam yang diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita bergaul, bagaimana kita tata cara kita bertutur kata kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, ya, untuk menyampaikan apa yang kita inginkan dari berdakwah kepada orang lain itu dengan cara yang baik, supaya tujuan apa yang kita sampaikan, dari ilmu yang kita sampaikan itu sampai dengan benar, tepat sasaran. Ya, seorang yang bijaksana, kata Syekh Rabi' Hafidhahullah, dia bisa memposisikan diri dengan baik. Ya, seorang yang bijaksana itu bisa memposisikan diri dengan baik, bisa menempatkan dirinya dengan baik, tutur katanya bisa tepat sasaran dengan siapa dia berbicara. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara dengan seorang anak kecil, beliau akan menjadikan tata cara gaya bahasa yang bisa dimengerti oleh seorang anak kecil. Ya, Rasulullah mengatakan, ya gulam, ya gulam, ya gulam, samillah wa kul biyamini wa kul mimma yalik, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu sebuah kalimat. Wahai anak kecil, jika kamu makan, ucapkanlah bismillah. Jika kamu makan, makanlah dengan tangan kananmu. Dan jika kamu makan, makanlah dari apa makanan yang terdekat denganmu. Ketika Rasulullah berbicara dengan seorang badui, Rasulullah akan berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Ya, jangan berbicara kepada orang lain dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak sampai ilmunya kepada mereka. Tata cara bahasa yang terlalu tinggi, ya, gaya-gaya bahasa yang terlalu tinggi, atau mungkin menggunakan metode-metode dari sisi pendalilan yang terlalu jelimet, ya, sehingga orang lain gak paham dengan apa yang kita sampaikan, muatan-muatan positif yang kita sampaikan kepada mereka gak sampai kepada orang yang kita ajak berbicara. Di dalam berdakwah itu kita melihat mad'u, kita melihat dengan siapa kita lawan berbicara, kita siapa itu kita harus tahu. Posisi kadarnya, otaknya orang ini seberapa, pemahaman intelektual orang ini seberapa, kita harus bisa menaka dan mengukur ucapan apa yang harus kita sampaikan kepada orang tadi. Ya, ini semuanya berhubungan dengan perkara-perkara, yaitu bagaimana kita menyampaikan cara berdakwah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berdakwah kepada orang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati bil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalannya Allah, dakwai manusia kepada jalannya Allah dengan cara yang baik, ya, supaya mereka mengerti dan paham dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua, dan kita, yaitu ditetapkan hati kita di atas as-sunnah dan talabul ilm. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.